يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, para hadirin rahimani wa rahimakumullah, masih melanjutkan pembahasan dari Bahja Qulubil Abrar. Kita akan masuk pada hadis tentang ahamiyatur rahmah bainal khalqi. Judulnya yaitu pentingnya rahmah, pentingnya sifat rahmah terhadap makhluk, pentingnya sifat rahmah terhadap para makhluk. Nah, dibawakan hadis an Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, qala Rasul, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau mengatakan, man la yarham, man la yarhamun nasa la yarhamuhullahu. Barang siapa yang tidak memberikan rahmah, barang siapa yang tidak memberikan rahmah annas kepada manusia, la yarhamuhullah, la yarhamuhullahu, Allah tidak akan memberikan rahmat kepadanya. Siapa yang tidak memberikan sifat rahmah kepada manusia, Allah tidak akan memberikan rahmah kepadanya. Muttafaqun alaihi. Hadis disepakati oleh Imam Bukhari wa Muslim. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari. Nah, disebutkan juga dalam lafaz yang berbeda, hadis Bukhari Muslim. Dalam lafaz Bukhari dikisahkan hadis yang semakna dengan ini datang dari Abu Hurairah. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbala Al-Hasan. Suatu saat beliau ngecup cucunya. Seorang embah, dia kemudian mengecup sang cucu, ya, gitu ya. Maka begitu beliau mengecup cucunya Hasan bin Ali, maka seorang bernama Aqra bin Habis At-Tamimi, Aqra ibn Habis At-Tamimi sedang jalis duduk di samping beliau. Ya, kita tahu Aqra ibn Habis salah satu tokoh bangsa Arab yang masuk Islam, sehingga beliau ketika perang Hunain diberi 100 unta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka ta'liful qulub, menjinakkan hati orang yang baru masuk Islam. Nah, waktu itu Aqra ibn Habis At-Tamimi diceritakan oleh Abu Hurairah menyatakan, innali asratan minal walad. Wahai Nabi, saya punya 10 anak. Saya ini anaknya 10. Lantum baru berapa? 10? Dia menceritakan, saya punya 10 anak. Nah, namun kata dia, ma qabaltu minhum. Saya tidak pernah ngecup seorang pun dari mereka. Tidak pernah. Maka begitu Aqra ibn Habis heran kaget melihat perbuatan beliau, sangat sayang, sangat rahim terhadap cucunya, maka beliau pun mengingatkan kepadanya, juga untuk kita ya, man la yarhamu la yurhamu. Kalau ini lafadznya, man la yarhamu nasa la yarhamuhullah. Ini lafadz mutafakun alaih. Tapi dalam lafadz Bukhari, man la yarhamu la yurhamu. Siapa yang tidak rahim kepada orang lain, berarti tidak dirahmati oleh Allah. Barakallahu fikum. Itulah diantara contoh bentuk rahmahnya seorang kepada orang lain, kisahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap cucunya. Hadis ini diterangkan oleh Syekh Nasir As-Sa'di, yadulu ala biman tuqihi ala anna man la yarhaman nas la yarhamuhullah, wa bimafhumihi ala anna man la yarhaman nas la yarhamuhullah. Hadis ini bisa dipahami dari konteks ucapan beliau, dari mantuknya. Apa itu? Bahwa siapa yang memberikan sifat rahim terhadap manusia, siapa yang tidak memberikan sifat rahim kepada manusia, Allah tidak mengasihinya. Mafhumnya, siapa yang rahim terhadap manusia, Allah pun akan merahmatinya. Mafhumnya gitu. Jadi saya ulangi, dari hadis ini diambil faedah. Dari hadis ini diambil sebuah faedah dari ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa siapa yang tidak rahim terhadap manusia, Allah tidak merahmatinya. Dan siapa yang rahim terhadap manusia, Allah rahim kepadanya. Dari mana kita tahu? Dari hadis yang lain. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama'i." Dalam hadis yang sahih, Nabi bersabda, "Ar-rahimun, orang-orang yang rahim, penyayang, yarhamuhumur rahmanu, mereka diberikan kasih sayang oleh Allah." Oleh karena itu, irhamu man fil ard, berikanlah kasih sayang terhadap orang yang di bumi. Yarhamukum man fis sama, niscaya akan memberikan rahmat kepada kalian yang ada di langit. Berarti sifat rahim, sifat rahmah yang kita berikan kepada orang lain itu akan mendatangkan rahmah dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang Allah berfirman, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Ya, sesungguhnya rahmatnya Allah dekat dengan orang yang berbuat ihsan. Ini faedah yang pertama yang disebutkan oleh muallif rahimahullah, bahwasanya sifat rahmah itu akan menyebabkan datangnya rahmatnya Allah azza wa jalla. Para hadirin, Farahmatul abdu lil khalqi min akbaril asbab. Maka rahmah yang diberikan seorang hamba terhadap makhluk ini diantara sebab-sebab terbesar yang didapatkan dengannya rahmatnya Allah. Semakin seorang banyak memberikan sifat rahmah kepada orang lain, Allah pun akan membalas dengan sifat rahmahnya. Berarti balasan sifat rahmah yang khusus. Diterangkan oleh Syekh Utsaimin bahwa sifat rahmahnya Allah itu sangat luas. Rahmatullah itu sangat luas, mencakup seluruh makhluk. Sampai orang kafir. Ya. Maka dikatakan, wa rabbuna wasi'at kulla syai'in rahmah. Rabb kami itu sangat luas rahmatnya wa ilma dan ilmunya. Namun rahmatnya Allah kepada orang kafir, kata Syekh Utsaimin, bersifat jasadiyah, badaniyah saja. Rahmatnya orang kafir hanya diberikan oleh Allah dengan sifat rahmah jasadiyah, badaniyah, duniawiyah saja. Ya. Kenapa? Karena memang orang kafir hidup di dunia yang dicari yaitu mempengakan jasad, mempengakan dunia, mempengakan badannya saja. Sehingga mereka pun diberi badan yang gagah, bagus, ya, dunia yang luas, begitu. Tapi itu rezeki di dunia saja, tidak dapat nikmat di akhirat. Adapun orang mukmin yang dia banyak memberikan sifat rahmah kepada manusia, Allah Ta'ala akan membalas kehidupan yang jauh lebih baik. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mukmin walanuhyiyanahu hayatan thayyibah. Siapa yang beramal soleh, di antara bentuk amal soleh memberikan sifat rahmah kepada orang lain. Contohnya tadi, antum punya cucu, ya, dilendoti cucu ya jangan dibentak, risih. Jangan gitu, rahim sama cucu, sayang sama cucu, nanti disayang, sayang sama cucunya juga tuh. Dan lebih penting, disayang oleh Allah Azza wa Jalla. Taib, mencintai, menyayangi manusia, bukan hanya kepada manusia. Sampai dalam hadis Muslim, dari sahabat Syaddad Ibni Aus, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Allah Ta'ala telah mewajibkan berbuat ihsan kepada segala sesuatu. Fa idza dzabhtum fa ahsinu dzibhah. Kalau mau nyembelih, perbagus cara nyembelihnya. Ya. Kalau motong hewan, cara potongnya yang baik. Wa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau membunuh pun dengan cara yang baik. Mau membunuh musuh sudah mati, ya sudah, jangan dicincang-cincang atau diambil apa namanya isi perutnya. Fahsinul qitlah dengan cara yang baik. Tayyib, wal yuhidda hadukum safratah wal yurih dhabihatah. Kalau motong hewan, tajamkan pisaunya, istirahatkan binatang yang hendak disembelih. Inilah bentuk berbuat rahmah kepada makhluk. Barakallahu fikum. Maka kata mu'alif, allati man asaraha khairatid dunya wa khairatil akhirah wa faqdiha min akbaril qawati al mawani li rahmatillah wal abdi fi ghayatid darar wal iftiqar ila rahmatillah. Kata Syekh, yang mana pengaruh dari rahmatnya Allah itu kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. pengaruh sifat rahmah itu kebaikannya dunia akhirat. Berarti siapa yang hilang sifat rahmahnya, maka terputuslah sebab-sebab datangnya rahmat Allah. Padahal hamba itu sangat butuh dengan rahmatnya Allah. Orang kalau sudah mati, rahimahullah, itu didoakan semoga mendapatkan rahmatnya Allah. Ini menunjukkan di saat hidup butuh rahmatnya Allah. Setelah kita mati butuh rahmatnya Allah. Nah kalau sampai sifat rahmah hilang pada diri kita, sungguh rugi dan sengsara, karena dia padahal dalam kondisi sangat butuh terhadap rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fiik. Oleh karena itulah seorang muslim, seorang mukmin, hendaklah dia harus berusaha menjaga sifat-sifat rahmah, termasuk ahlus sunnah. Ahlus sunnah adalah arhamun nas, golongan yang paling rahim terhadap manusia. Sehingga bentuk rahimnya menasehati ahlul bid'ah, mentahdir ahlul bid'ah sebagai bentuk apa? Kasih sayang. Kenapa ahlus sunnah mentahdir ahlul bid'ah? Karena kasih sayang. Masa orang salah dibiarin? Namanya sayang apa enggak sayang? Antum salah, sudah ditegur. Padahal kita tahu kesalahan antum, berarti bukan sayang. Bukan namanya sayang kepada orang lain kalau kita tahu orang lain berbuat salah, kita membiarkan, bahkan dia sengaja dibiarkan salah tanpa ditegur, tanpa dinasihati. Maka ahlus sunnah barakallahu fikum mengamalkan amalan yang sangat mulia, mentahdir ahlul bid'ah pun sebagai bentuk kasih sayang. Kita dinasehati alus, tidak mau. Diberi tulisan, tidak mau baca. Didatangi orang dinasehati, tidak mau. Ditunggu 10 tahun, tidak mau berubah. Akhirnya dikapakakan. Ya sudah, ditinggalkan saja. Nasihat sudah sampai, tidak perubahan, tinggalkan daripada terbawa fitnahnya. Dalam rangka rahmah terhadap orang lain, bukan karena sebab direbut dunianya, ya bukan, tapi karena sebab rahim. Famata rada ayastabiqaha wa yastazida minha falyamal jami'al asbab allati tunalu biha rahmah. Maka kapan seorang ingin ditambah rahmatnya Allah? Siapa yang ingin ditambah rahmatnya Allah, falyamal, beramalah sebab-sebab, seluruh sebab-sebab yang didapatkan dengannya rahmah. Sebab datangnya rahmah itu ada sebabnya, ada faktor yang menyebabkan datangnya rahmatnya Allah. Bukan datang sekonyong-konyong, tapi butuh adanya asbab. Nah, siapa yang ingin ditambah rahmatnya Allah, maka hendaklah, kata Syekh, dia mengamalkan seluruh sebab-sebab yang didapatkan dengannya rahmatnya Allah. Dan tajtami'u kulluha, dan seluruh sebab yang mendatangkan rahmat Allah itu terkumpul dalam kalimat ihsan. Terkumpul dalam kalimat apa? Ihsan. Sebab-sebab yang mendatangkan rahmatnya Allah terkumpul dalam kalimat al-ihsan. Dalilnya surat Al-A'raf 56. Allah berfirman, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinina. Sesungguhnya rahmatnya Allah qarib, dekat Dengan siapa rahmat Allah itu dekat? Minal muhsinin. Kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Orang-orang yang berbuat ihsan. Ihsan anta budallah kana katarah fa ilam takun tarah fa innahu yarah. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah melihat Allah. Kalau tidak bisa melihat Allah, maka Allah yang melihatmu. Selalu berbuat baik dimanapun kita berada. Nah, kita berada dimanapun ketika bisa berbuat baik, berbuat baiklah. Nah, itulah poros yang terbesar, sebab terbesar yang mendatangkan rahmatnya Allah. Karena rahmat Allah itu dekat dengan orang yang berbuat ihsan. Nah, wahumul muhsinuna fi ibadatillah. Mereka itulah orang-orang yang berbuat baik di dalam beribadah kepada Allah. Muhsinun, yakni berbuat baik kepada Allah dan juga berbuat baik kepada hamba-hamba Allah. Wal ihsani lil khalqi atharun min athari rahmatillah al-abdu bihim. Kata Syekh, berbuat ihsan kepada makhluk itu berpengaruh dengan pengaruh-pengaruh yang banyak dari rahmatnya Allah. Dan juga rahmatnya hamba. Ya. Kalau kita berbuat roh ihsan, sampai kepada binatang saja. Binatang, antum tahu binatang. Binatang juga perlu diperlakukan dengan baik. Sampai-sampai Nabi mengatakan, dakholat mar'ah. Masuk seorang wanita fihi rotin. Gara-gara, apa ini? Seekor kucing. Dia berurusan dengan neraka gara-gara tidak berbuat ihsan kepada kucing. Dia ikat kucing, tidak diberi makan, tidak dilepas nyari makan, sampai akhirnya mati. Mati dalam kondisi wanita ini barakallahu fikum membiarkan menyiksa kucing. Ya. Bagaimana kira-kira kalau yang lebih besar dari kucing? Kepada kucing saja, makhluk yang mungkin kita anggap remeh. Kalau kita tidak berbuat ihsan, ternyata Nabi SAW mengkhabarkan wanita itu masuk neraka karena berurusan dengan tidak berbuat ihsan kepada seekor kucing. Barakallahu fikum. Padahal kucing, makhluk yang di sekitar kita juga butuh kasih sayang, gitu? Butuh kasih sayang. Nah, dia butuh kasih sayang. Sebagaimana kita punya anak, sebagaimana kita punya istri, mereka juga butuh kasih sayang. Nah, hati-hati. Dikisahkan ketika suatu saat, suatu peperangan begitu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan salah satu bentuk rahmah yang dimiliki oleh Allah. Atarauna anna hadhil mar'ah tarihah waladaha finnar? Coba, bagaimana pendapat antum? Apakah wanita ini wanita tawanan yang bawa anak? Apakah wanita yang tawanan ini akan ridho kalau anaknya dilempar ke dalam api? Kira-kira ridho apa enggak? Para sahabat mengatakan, la ya wallahi, enggak ya Rasulullah. Lillahi arhamu bi'ibadih min hadihi biwaladiha. Nah, beliau memahamkan, Allah itu lebih sayang kepada kamu, ya, dibandingkan perempuan ini menyayangi anaknya yang hendak dilempar kemana? Api, paham ya? Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat rahmahnya menurunkan Nabi dan Rasul, menurunkan kitab ini dalam rangka sebagai bentuk kasih sayang kepada kita supaya jangan sampai masuk neraka. Barakallahu fikum. Cuman kita sebagai seorang hamba, sadarkah kita diberi oleh Allah rahmat yang terbesar? Dan diantara rahmat terbesar ayuhan nas bagi seorang muslim adalah manhaj ahlus sunnah. Ya. Makanya dalam Quran, yauma tabyadu wujuh wa taswaddu wujuh pada hari kiamat nanti wajah-wajah menghitam dan akan menghitam wajah-wajah dan akan memutih wajah. Famal ladzina biyaddat wujuhum fa fi rahmatillah. Adapun wajah yang putih terang di hari kiamat, maka dia di dalam rahmatnya Allah. Siapakah wajah yang memutih? Kata Ibnu Abbas, wajahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wajahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun wajah yang menghitam adalah wajahnya Ahlul Bid'ah wal Furqah, Ahlul Bid'ah dan para pemecah belah agama. Berarti antum masuk ke dalam golongan Ahlus Sunnah merupakan rahmat Allah yang sangat besar, yang harus dijaga, harus disyukuri, dan harus dipelajari manhaj ini. Karena manhaj ini isinya adalah ilmu. Baik, kita lanjutkan. Warahmatullati yatasifu bihal abdu nau'an. Dan sifat rahmah yang Allah sifati atas hamba ada dua macam. Sifat rahmah yang Allah sifati kepada hamba itu ada dua macam. Nah, Allah punya sifat rahmah. Ahlus Sunnah harus yakin Allah itu memiliki sifat apa? Rahmah. Sebagaimana manusia juga punya sifat apa? Rahmah. Tapi sifat rahmatnya Allah berbeda dengan sifat rahmahnya manusia. Dan sifat rahmah yang dimiliki oleh manusia itu bagian dari sifat rahmatnya Allah yang sempurna. Sifat Allah Ta'ala yang sempurna, maka manusia pun memiliki sifat rahmah. Dan barakallahu fikum, tidak sama dengan sifat rahmahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Satu bagian dari sifat rahmatnya Allah, Allah berikan kepada makhluk. Maka antum lihat, makhluk Allah itu memiliki 100 daripada rahmat, dan satu bagian itulah Allah berikan kepada siapa? Makhluk-makhluk. Nah, jadi baru satu bagian. Sehingga yang sempurna adalah sifat rahmahnya Allah. Sehingga dengan satu bagian dari rahmatnya Allah, kamu lihat yatarahamu, kamu lihat manusia saling sayang menyayangi. Dalam hadis sahih ya, Allah Rasul mengatakan wada'a minha rahmatan wahidah. Allah itu memiliki mi'atu rahmah, 100 rahmah. Dan wada'a minha rahmatun wahidah. Allah berikan satu bagian dari rahmah. Yatarahamu bihal khalaiqu fid dunya. Kamu lihat makhluk-makhluk di dunia saling sayang menyayangi. Ya, antum lihat ada ayam punya anak kecil. Anak ayam itu induknya. Sebenarnya induknya kurus. Ya, wong habis apa namanya? Ngeremin itu. Tapi begitu kita datang, wah, menampakkan apa namanya? Gemuk. Jangan berani-berani dekat anak saya ya. Sebagai bentuk pembelaan, sebagai bentuk kasih sayang, jangan sampai anak-anaknya dapat celaka. Itu binatang. Itu binatang. Allah berikan sifat rahmah terhadap anaknya. Tentu kita manusia ya tetap tentu lebih utama dari apa? Binatang. Diberi sifat rahmah terhadap anaknya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah tadi ngecup cucunya, gendong cucunya. Ya, ini sebagai bentuk kasih sayang. Dan kata Sayyidina Nasir Sa'di, sifat rahmah yang disifati oleh Allah kepada hambanya ada dua macam. Yang pertama, rahmatun ghoriziyah. Apa itu ghoriziyah? Sifat rahmah yang ghoriziyah, bawaan dari lahir. Dari lahir memang sudah orangnya rahim, penyayang, lembut, halus begitu. Qad jaballallahu ba'dal ubad 'alaiha, kata Syekh, sungguh Allah telah ciptakan sebagian hamba di atas sifat ini, sifat rahmah ini. Wa ja'ala fi qulubihim ra'fah, dan Allah jadikan di hati-hati mereka ra'fah, lembut. Kalau ngomong halus, tidak kasar, ya, bukan dibikin-bikin, memang dari lahir seperti itu. Warahmah, penyayang, lembut, penyayang. Walhanan, hatinya selalu terpaut terhadap orang yang dia sayangi. Ini bawaan dari lahir. Ada ya kadang kita punya anak seperti ini. Dari kecil halus, lembut, penyayang kepada adiknya. Tapi ada juga kalau ngomong kayak bledek, kasar. Ya. Nah, ini dijadikan kondisi seperti itu. Jabaliyah, yakni khariziyah. Fa fa'alu bi muqtadha hadhihi rahmah jami'a may yaqdiruna 'alaihi min naf'ihim. Maka mereka pun melakukan apa yang menjadi konsekuensi sifat rahmah dengan segala perkara yang mampu untuk diberikan dari manfaat rahmah itu, bihasbi istita'atihim, sesuai kemampuannya. Nah, orang yang punya sifat khariziyah seperti ini, mahmudun, dapat pujian, dipuji oleh Allah, kelembutannya, ya, kasih sayangnya, lembut hatinya. Musabuna ala maqam wa bihi, yang kedua dipuji, yang kedua diberi pahala dengan apa yang dilakukan. Ya. Artinya ketika dia memberikan sifat rahmah kepada anaknya, kepada istrinya, kepada tetangganya, tayyib, maka dia dapat pahala. Ma'zurun ala ma'ajizu mi'anhu, dan diberi udur. Diberi udur maksudnya apa? Allah memaafkan perkara yang dia lemah. Ya, karena kadang ada sebagian orang kalau kepada tamunya rahim benar, ya, kepada orang lain sayang benar, giliran sama anak dhewek, ya, luar biasa keras hatinya, kaku omongannya. Barakallahu fikum, seharusnya tidak seperti itu. Orang yang terdekat paling besar berhak mendapatkan kasih sayang. Makanya Nabi mengatakan la yadkhulul jannata qati', tidak masuk jannah, ancamannya berat, orang yang memutuskan kasih sayang, memutuskan silaturahim dengan orang yang harus dia sambung, ibunya, anaknya, tayyib, ancamannya berat, karena dia yang paling berhak untuk kita berikan sifat rahmah. Ya. Antum panen. Nah, mungkin panen dukuh, udah habis dukuh ya. Itu ingat siapa yang pertama kali dapat bagian panen saya. Oh, ibu. Kirimin, dianterin sebagai bentuk kasih sayang. Barakallahu fikum. Atau tetangga. Tetangga. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihati para wanita, la tahqiranna minal ma'ruf syai'a, jangan meremehkan satu kebaikan. Jangan. Fa idza tabakhtum fa'khir ma'aha wa tu'ahi jiranak. Kalau kamu masak, perbanyak kuahnya. Sambung hubungan baik dengan tetangga dalam bentuk kasih sayang, memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain sebagai bentuk rahmah. Demikianlah dia dapat pahala dengan apa yang dia lakukan dari sifat rahmah. Warubbama kataballahu lahum biniyatihim as-sadiqah ma'ajizat anhu qawahum. Bahkan kadang Allah berikan pahala dengan sebab niat yang jujur. Ya, niat yang jujur tapi tidak mampu menunaikan, cuman mau gimana ya, saya tidak mampu, tapi saya kasihan benar. Mau bantu saya tidak bisa, Memberi tenaga saya tidak mampu. Memberi sesuatu juga tidak mampu. Cuma niat. Memberikan bantuan. Dapat pahala apa tidak? Dapat niat. Niat apa ini? Pahala dapat niat. Insya Allah. Sebagai bentuk kasih sayang. Mau nengok, tidak ada yang nganter. Mau naik motor, tidak punya SIM. Motor ada, tidak punya SIM. Ya? Aduh, gimana ya? Mau nengok. Sebagai bentuk kasih sayang. Ya sudahlah, saya nitip aja ini. Tolong kasihkan ini kepada si fulana yang sakit. Anterin. Sebagai bentuk kasih sayang. Tapi kadang ada orang yang tutup telinga. Temennya sakit, temennya susah. Pokoknya, ya dia, saya juga sendiri ya. Tidak seperti itu. Membangun kasih sayang akan mendatangkan kasih sayang dari sisi Allah. Irhamu man fil ardi, yarhamukum man fis sama. Kasihanilah, berikan kasih sayang orang yang di bumi, niscaya Allah mengasihi kalian. Naam. Yang kedua, rahmatun yaktasibuhal abdu. Rahmah yang sifatnya diusahakan. Kalau tadi, dari lahir bawaan, lembut orangnya, halus hatinya. Yang kedua, rahmah tapi diusahakan. Bisulukihi, dengan tingkah lakunya. Kulutorikin wawasilah, dengan menempuh segala jalan dan cara. Taja'alu qalbuhu ala hadal wasfi, agar supaya hatinya di atas sifat lembut, rahim. Nah, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau orang yang sangat lembut. Pernah ada orang datang minta, "Ya Rasulullah, beri saya harta." Langsung dah pikir panjang itu, "Kalau kamu mau, satu lembah kambing sana untuk kamu." Insyaallah. Ya? Insyaallah, lembut orangnya. Diminta sesuatu, "Ya Rasulullah, saya minta kambing." "Ya itu kambing selembah, bawa pulang sana." Insyaallah. Sampai suatu saat dia bagi-bagi harta. Sudah habis, masih ada yang minta. Saya minta ya Rasulullah. Mayasta'fif yu'ifahullah. Siapa yang menjaga kehormatannya, Allah akan jaga kehormatannya. Artinya apa? Bersikap ifah lah. Jaga dirinya, jangan minta. Sudah habis sesuatu yang akan saya bagi. Masya Allah. Bagi apa lagi, sudah habis. Rahim. Dermawan. Sampai sahabat yang dia itu diberi kambing satu lembah ini pulang ke kaumnya. Dan dikatakan, "Ya kaumi aslimu. Hei kaumku, masuk Islam kalian." Fa inna Rasulullah, sebab Rasul ini kalau dia sedekah layak sal faqra. Tidak takut jadi orang fakir miskin. Ya. Itulah bentuk kasih sayang beliau. Bahkan suatu saat dikisahkan oleh sahabat dikisahkan oleh sahabat ketika beliau itu sedang memangku cucunya dalam kondisi sedang naik turun nafasnya hendak sakaratul maut. Maka ketika dalam kondisi demikian, maka beliau pun meneteskan air matanya. Maka sahabat bertanya, "Atabki ya Rasulullah? Apakah engkau menangis ya Rasulullah? Padahal beliau mengajarkan kalau orang kena musibah atau mati, tidak boleh meratapi mayit, menangis, menjerit-jerit. Maka dalam pelajaran ini beliau bertanya, "Atabki ya Rasulullah, Anda menangis ya Rasulullah?" Ya. "Innaha rahmah. Saya meneteskan air mata ini itu sebagai bagian dari rahmat yang Allah berikan di dalam hati." Ya, orang sedih ya, kemudian apa? Menangis sebagai bagian dari rahmah. Iya. kalau istrinya mati, kok malah ketawa? Aneh orang ini tuh. Kok malah ketawa? Kenapa kamu? Curiga orang. Anaknya mati kok malah apa? Tertawa. Aneh orang ini. Sifat rahmah yang ada di dalam hati tersentuh sedikit menangis. Itu orang yang jujur. Tapi kadang ada orang juga menangis, tapi bukan karena jujur. Dia dikir di depan kamera, dikirnya sampai nangis. Tapi setelah dikir di belakang kamera tidak nangis. Artis apa ya? Artis apa ya? Iya. Karena dibayar. Barakallahu fikum. Tapi beliau menangis, meneteskan air mata, itu merupakan rahmah. Orang yang halus seperti Abu Bakar Siddiq. Ketika beliau sakit, Rasulullah sakit sallallahu alaihi wasallam, maka beliau memerintahkan Aisyah, "Abu, bapakmu suruh jadi imam." Wanita itu pun mengatakan, "Ya Rasulullah, bapakku kalau baca Al-Qur'an itu mudah menangis. Ya. Saya khawatir nanti tidak terdengar apanya bacaannya. Umar saja yang jadi imam." Gitulah wanita ya. Begitu perasaan wanita, sudah jelas perintahnya bapakmu jadi imam. Malah disampaikan apa tadi, kalimat-kalimat yang menghalangi kebaikan tadi. "Bapakku kalau baca Quran menangis ya Rasulullah. Saya khawatir makmum tidak dengar bacaan bapak saya." Syahidnya bahwasanya Abu Bakar orang yang sangat lembut, rahim. Demikian pula Umar bin Khattab. Beliau ketika duduk bercerita masa-masa jahiliyah, ketika ingat zaman jahiliyah dan teringat ketika mengubur anak hidup-hidup, menangis. Menangis. Barakallahu fikum. Itulah kelembutan hati seorang mukmin yang jujur. Nah. Jadi ada dua macam. Saya ulangi. Rahmah yang khariziyah, yang sifatnya bawaan dari lahir. Dan yang kedua, sifat rahmah yang diusahakan. Diusahakan. Faya'lamu al-abdu anna hadzal wasfa min ajali makarimil akhlaq wa akmaliha. Sehingga seorang harus tahu sifat rahmah adalah sifat yang sangat luhur. Nah, sifat yang sempurna dari akhlak-akhlak seorang muslim. Fayujahid nafsah. Hendaklah dia berjuang untuk bisa memiliki sifat rahmah. Dulu waktu belum ngaji, kita itu paling mudah jengkel. Tersentuh sedikit emosi. Ngamang-ngamang apa? Kepel. Saya ini emosional loh. Dulu sebelum ngaji. Setelah ngaji kira-kira berubah apa aja? Ilmu mendidik kita jadi orang yang lembut. Umar bin Khattab sebelum masuk Islam keras, kasar terhadap orang muslim. Tapi begitu masuk Islam dan jadi khalifah, langsung turun tangan di lapangan, ngontrol jalan. "Ini saya takut kalau ada orang naik unta terpleset, saya di hari kiamat ditanya oleh Allah kenapa dia terpleset." Bayangkan kasih sayang yang luar biasa. Nah, ini setelah mengenal ilmu. Maka ilmu yang kita pelajari, apalagi ilmunya Ahlus Sunnah, dakwah yang diiringi dengan rahmah, masya Allah, segala sesuatu ditempatkan pada tempatnya, maka tentunya keluarga kita semakin muncul sifat rahmahnya. Jangan pakai kaidah, saya sudah watak, saya ini memang gampang apa? Marah. Walaupun sudah ngaji, saya memang dari zaman lahir, zaman dulu memang pemarah gitu. Masalah sedikit saya gampang marah, tahu enggak? Jangan seperti itu. Kata orang, watek. Sudah watek. Watek kalau belum kepetek, itu belum apa? Mandek. Ya. Siapa bilang watek tidak bisa berubah? Watek itu bisa dirubah. Buktinya apa? Buktinya para sahabat sebelum zaman jahiliyah sukanya perang. Masalah sedikit apa? Pedang maju. Kita sudah ngaji. Sudah ngerti ilmu. Dalam sebuah rumah tangga. Seorang muslim. Apalagi ada berusaha di atas manhaj salaf. Dia jaga rumah tangganya. Jangan karena permasalahan kecil jadi membesar. Cuman masalah tidak cocok masakan istri. Berujung sampai apa? Purik. Karena suaminya jengkel. Na'udzubillah min dzalik. Perbaiki setelah belajar ilmu. Munculkan dalam rumah tangga kita rahmah. Munculkan dalam kehidupan kita rahmah. Nah. Wa ya'lamu ma rattaballahu alaihi minas sawab. Maka seorang harus berjuang memiliki sifat rahmah dan berusaha mengetahui akibat yang baik dari sifat rahmah yang ada berupa pahala. Wa ma fi quwwatihi min hirmanis sawab yuraqibu fi fadli rabbih wa yas'a bis sabab alladhi yanalu bihi dzalik. Maka ketika dia tahu pahala besar yang dia dapat dari sifat rahmah, nah, maka dia pun akan berusaha mencari sebab-sebab. Wa ya'lam annal jazaa'a min jinsil 'amal. Dan juga seorang harus tahu ya, bahwa balasan amalan sesuai dengan jenis amalannya. Kalau antum rahim terhadap temannya, rahim terhadap istrinya, ya, rahim terhadap anaknya, akan dibalas oleh anaknya, oleh istrinya, oleh tetangganya. Al-jaza' min jinsil amal fi dunya. Dan di akhirat jauh lebih besar. Di akhirat jauh lebih besar. Nah, sehingga ketika dia tahu balasan rahmah itu adalah dibalas dengan sifat rahmah, maka dia berusaha untuk melakukannya. Juga poin ketiga, wa ya'lam anal ukhuwah ad-diniyata wal mahabbah wal imaniyah qad aqadaha Allah wa rabbataha bainal mu'minin. Juga poin berikutnya, karena ini butuh usaha. Karena ini sifatnya usaha. Yang keempat, hendaklah seorang muslim itu ngerti bahwa ukhuwah diniyah, persaudaraan agama, kecintaan di atas iman, di atas sunnah adalah perkara yang telah diikat oleh agama. Dan ini ikatan yang paling kuat. Kita berkumpul di sini karena satu manhaj. Ya tak? Tidak mungkin kita berkumpul di sini kalau bukan sepaham, semanhaj. Satu arah, satu jalan. Ingin meniti jalannya para salaf. Tidak mungkin. Dan ini ikatan yang paling kuat. Maka ini harus dijaga. Nah, karena yang membangun ukhuwah, persaudaraan itu banyak. Kadang persaudaraan hanya dibangun disebabkan oleh klub. Klub apa misalnya? Bola. Saya akrab sama dia karena apa? Satu klub bal-balan. Atau klub apa misalnya? Motor pitung. Selain pitung udah diakrabin. Masya Allah. Itu udah kuat. Kalau pitungnya hilang, ukhuwahnya hilang. Nah, kita harus mengetahui bahwa ukhuwah, persaudaraan yang menumbuhkan kasih sayang, itu karena sebab iman. Dapat pahala. Antum diundang. oleh saudaranya. Wa idza da'aka fa'jibhu. Kalau saudaramu mengundang kepada para ummahat, ikhwan, kami mengundang walimahat. Salafi. Besok hari apa misalnya? Ada apa besok? Misalnya ada besok hari Senin. Misalnya jam berapa misalnya? Baca duhur misalnya. Kira-kira gimana dipanggil? Nah, sebagai orang yang mencintai berusaha untuk datang. Lah kurang kenal. Ya makanya kenalan. Kalau ada belum kenal, kenalkan diri antum ke dia. Karena dia manggil, datangi. Bertakwa kepada Allah, berusaha mendatangi. Kan gitu ya? Kecuali ada uzur, ya sakit lah, enggak mungkin ini Afwan, enggak bisa ana SMS. Afwan, akhi, saya enggak bisa. Ada uzur. Dia akan berprasangka baik. Ya. Karena inilah ukhuwah yang mendatangkan rasa cinta. Sampai malaikat diturunkan oleh Allah menemui seorang, dia memantau orang ini, ditanya, "Ndak kemana kamu?" "Ila fulan, saya akan berkunjung ke rumahnya si fulan." "Hal min nikmatin tarubuha?" "Kamu datang ke sana apa karena sebab dia memberikan nikmat dunia kepadamu dan kamu ingin membalas?" "La, bukan. Tetapi saya mencintai dia karena Allah." Maka malaikat mengatakan, "I'lam annallaha yuhibbuk kama ahbabtah." Ketahui Allah mencintaimu sebagaimana kamu mencintai dia karena Allah. Bayangkan. Sampai sedemikian besarnya nilai rahmah. Ya, ya Allah, masukkan ke hati seorang mukmin menyebabkan datangnya kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, fala yazalu al-abdu yata'arrafil asbab. Nah, setelah disebutkan tadi beberapa poin bahwa memang rahmah itu butuh usaha. Nah, ada yang sifatnya diusahakan, maka seorang harus terus-menerus mengenal sebab-sebab allati yudriku biha hadzal wasf, yang bisa didapatkan sifat rahmah ini. Wa yajtahid fil tahaqquq bihi, dan bersungguh-sungguh merealisasikan, mewujudkan dalam kehidupannya, hatta yamtali'a qalbuhu minar rahmah, sehingga hatinya akan dipenuhi dengan sifat rahmah. Ya, masuk rumah, ketemu istri, salam, tanya gimana kabarnya, rahim, penuh dengan kelembutan, dilatih, diusahakan dengan usaha yang sungguh-sungguh. Kadang kita ya, terus terang ya, kalau sama ikhwan ketemu, wah, masya Allah akrab banget ya, ngobrol itu berjam-jam. Tapi kadang sama keluarga sendiri, barakallahu fikum, tidak tanya, tidak salam, tidak tanya gimana anaknya rewel apa enggak, gimana masakannya kurang apa, ada yang perlu dibantu. Kadang kita berat untuk duduk menyampaikan sesuatu di hadapannya sebagai bentuk rahmah. Perempuan itu butuh ditanya, dan paling senang diapakan? Dipuji. Itu apa ya? Sebelah dipuji, masya Allah rumahnya rapi sekali, tumben ini. Masya Allah, barakallahu fik. Semoga Allah memberikan barokah pada anti yang bersungguh-sungguh. Begitu. Sebab ini butuh usaha. Dengan itu insya Allah, naam, akan datang rahmah yang datang disebabkan usaha kita. Taib. Wahdi rahmah lati fil kulub. Perlu diketahui juga sifat rahmah yang ada di hati hamba. Itu tadharu asaroha, nampak pengaruhnya. Sifat rahmah itu akan nampak pengaruhnya alal jawarihi wal lisan, pengaruhnya di lisan, di anggota tubuh. Fisa'i fi isalil birri wal khair, juga dalam usaha melanjutkan kebaikan. wal manafi'ilan nas, dan memberikan manfaat kepada manusia. Kata Syekh, sifat rahmah yang di hati manusia itu akan nampak pengaruhnya. Pertama, pengaruhnya pada anggota tubuh. Iya, yang dulu kalau marah, tangannya sering maju, kakinya maju, setelah dia punya sifat rahmah, tenang dia. Atau al-lisan yang kedua, pengaruhnya di lisan. Dulu sebelum ngaji, belum mengenal manhaj, duhur, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin. Siapnya mati ini sih? Hah?